mereka pergi tinggalkan malam menjemput pagi mengusir dingin menggali hangat mengajar surga menunggang lanat. Tentu aku kata manis mulutmu bunuh kecurigaanku. Tutur kata manis mulutmu jatuhkan ku di pelukmu. Senyum manis merah bibirmu bunuh kekhawatiranku. Senyum manis merah bibirmu yakinkan ku memilihmu. Jebak aku jadi sapi perah. Kata manis mulut, senyum manis bibir merah, akhirnya membuatku sungguh gerah. Di saat aku menangis, di saat aku terhimpit, kau tertawa menambah rasa pahit. Aku menangis di saat aku terhimpit, kau merasa tengah terbang di langit. Wanita muda tak begitu cantik.

putrinya yang ayu. Tatap matanya sayu, di apa-apa mau, artinya menurut. Tapi bukan urusan yang tidak-tidak, Mas. Khusus untuk urusan yang baik-baik saja. Kulit kuning mulus, tutur katanya halus, tak pernah menyinggung orang, tapi kerap kali cuman merangsang. Jadi kalau sudah begini kondisinya, apalagi sih yang harus dipertimbangkan? Biar ortunya mendengus, cinta jalan terus. Biar ortunya mendengus, cinta pasti jalan terus. Biar ortunya mendengus, aku akan jalan terus. Biar ortunya mendengus, cinta mah jalan terus, Bapak.